Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Baik, para jamaah sekalian, bapak-bapak, kali ibu-ibu yang mungkin-mungkin selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan pembahasan kita setiap malam Rabu. Ya, ada dua pembahasan yang kita bahas. Yang pertama adalah Masailul Jahiliyah, dan yang kedua adalah pembahasan dari kitab Bulughul Maram. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu pembahasan Masailul Jahiliyah. Kemarin sampai Masail nomor berapa? 44. Sekarang 45. Ini kita bahas masih berkaitan tentang masalah takdir. Yaitu masail ke-45, da'wahu at-tanaffud baina syar'illahi wa qadrihi wa qadarihi. Yaitu orang-orang jahiliyah mengklaim adanya saling pertentangan antara syariat Allah dan takdir Allah. Adanya tanaffud, pertentangan antara syariat Allah dan takdir Allah. Nah, ini masih berkaitan tentang masalah takdir. Jadi orang-orang jahiliyah itu mengklaim bahwa kalau memang Allah takdirkan, Allah itu menetapkan takdir, maka manusia itu tidak boleh ada yang tidak beriman, atau ya manusia ya tidak boleh ada yang kafir, karena harusnya yang Allah tetapkan itu semuanya baik. Jadi mereka mengkontradiksikan seperti ini, ya mereka mengkontradiksikan kalau takdir Allah tetapkan, maka pasti yang ditetapkan itu yang baik baik saja. Jadi tidak boleh Allah takdirkan ada yang beriman dan ada yang kafir. Ini sifatnya orang jahiliyah. Ini sifatnya orang jahiliyah. Mereka mempertentangkan antara takdir dengan syariat Allah. Yaitu kapan Allah itu menetapkan seorang itu beriman, kapan itu Allah menetapkan seorang itu kafir. Intinya di sini, kalau kita mau melihat bahayanya masalah ini, intinya kita tahu terlebih dahulu ada empat hal yang perlu diketahui dalam masalah takdir dan masalah syariat. Ada empat hal yang perlu diketahui, atau golongan-golongan itu terbagi menjadi empat dalam masalah menetapkan takdir dan menetapkan syariat. Yang pertama, golongan yang pertama, ma yasbutul qadar wa yanfi asy-syar'a, yaitu orang yang menetapkan takdir dan menafikan syariat. Orang yang menetapkan takdir dan menafikan syariat. Yang pertama ini adalah golongan Jabariyah, Yang pertama, ini golongan Jabariyah. Ini golongan Jabariyah. Maksudnya golongan Jabariyah kemarin sudah kita singgung. Golongan Jabariyah itu menetapkan takdir. Kalau menetapkan takdir berarti manusia itu seperti wayang. Artinya bergerak sendiri, ya, bergerak itu sesuai dengan takdir. Dia tidak punya keinginan apa-apa. Maka di sini mereka menafikan syariat, yaitu tidak terima kalau ada manusia yang dikatakan beriman, ada manusia yang dikatakan kafir. Artinya tidak boleh kita salahkan ada yang kafir ketika itu, karena semuanya sudah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah dengan takdir. Inilah yang dipahami oleh Jabariyah. Kemudian yang kedua, mayasbutu syar'a wa yanfil qadara, yaitu orang yang menetapkan syariat dan menolak takdir. Orang yang menetapkan syariat dan menolak takdir, inilah kaum Qadariyah. Yaitu maksudnya di sini orang itu, ya, bisa bergerak sendiri tanpa ada ketentuan dari Allah. Orang itu bisa bergerak sendiri tanpa ada ketentuan dari Allah. Ya sudah, dia beriman seperti itu, ya beriman, ya kafir seperti itu, ya kafir. Namun ini Allah tidak tentukan. Namun seperti ini Allah tidak tentukan. Jadi mereka menolak takdir. Yang ketiga, mayasbutu syar'a wa qadara wa yasumu anna bainahuma tanaqudan wa hum musyrikun. Yaitu golongan yang ketiga, menetapkan syariat dan juga menetapkan takdir. Dan mereka mengklaim bahwasanya di antara syariat dan takdir itu bertentangan. Artinya mereka tidak terima kalau dikatakan bahwasanya ada orang itu dikatakan musyrik, ada orang itu dikatakan kafir, ya, padahal itu sudah jadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tetapkan, ya, taruhlah ada yang beriman dan ada yang kafir seperti itu, ya. Namun, ya, mereka juga katakan di sini ini juga sudah jadi ketentuan Allah. Sebagaimana yang kita bahas kemarin, yang mereka berdalil dengan kesyirikan dan maksiat yang mereka lakukan, mereka selalu melandaskan pada takdir. Inilah yang ada pada orang-orang musyrik. Kemudian yang keempat, inilah pemahaman yang benar, mayasbutu syar'a wal qadara, yaitu yang menetapkan syariat dan takdir dan menyatakan bahwasanya keduanya tidak ada saling bertentangan. Inilah yang menjadi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Intinya kita itu beriman juga dengan takdir Allah, dan kita itu kafir juga dengan takdir Allah. Namun untuk kita beriman dan untuk kita itu kafir juga karena keinginan kita. Tidak mungkin manusia itu cuma mengikuti takdir saja, tidak mungkin. Jadi dia punya pilihan, namun pilihan ini juga sesuai dengan takdir Allah. Artinya Allah itu tahu dan Allah itu tetapkan. Namun manusia itu punya pilihan, ya, punya pilihan namun sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu itu takdir ketika sesuatu itu sudah terjadi. Jadi prinsipnya itu sangat-sangat mudah untuk dipahami. Jadi jangan punya pemahaman seperti Jabariyah, jangan punya pemahaman seperti Qadariyah, jangan punya pemahaman seperti orang musyrik. Yang benar, kita tetapkan dua-duanya itu ada, takdir itu ada, dan kita yakini bahwasanya kita bisa beriman dan juga kita bisa kafir karena pilihan kita sendiri, namun itu juga sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga tidak perlu tadi kita katakan bahwasannya ini saling bertentangan, atau kita katakan tidak mungkin Allah itu menetapkan ada beriman dan ada yang kafir. Kok Allah itu tetapkan takdir yang jelek? Maka tidak boleh kita berkata demikian. Ya, tidak boleh kita berkata demikian. Ini tidaklah tepat. Karena sekali lagi manusia itu punya pilihan. Dan dari sinilah nanti kita tahu bagaimanakah prinsip-prinsip orang liberal. Ya, prinsip-prinsip orang liberal seperti itu. Mereka tidak terima. Kok Allah itu tetapkan ada yang beriman dan ada yang kafir? Pasti semuanya Allah tetapkan semuanya itu baik. Mereka pakai logika seperti ini. Ya, ada mereka pakai logika. Ini kalau orang-orang liberal itu pakai logika. Ya, kalau kita mau tahu semuanya itu selamat atau tidak, atau semuanya itu dikatakan beriman atau tidak di muka bumi ini, semua manusia yang ada, mereka katakan sekarang Tuhan itu agamanya apa? Coba kira-kira jawab gimana tuh? Ini kecerdasan orang liberal. Kira-kira Tuhan itu agamanya apa? Maksudnya apa pertanyaan ini? Kalau Tuhan itu agamanya Islam, berarti cuma orang Islam yang masuk surga. Kalau Tuhan itu agamanya itu Nasrani, berarti cuma orang Nasrani itu yang masuk surga. Ujung-ujungnya seperti itu. Maka langsung ketika itu orang liberal itu akan jawab, ya benar juga ya, Tuhan gak punya, gak pilih Islam, Nasrani dan seterusnya, Yahudi dan seterusnya. Berarti semua agama diterima. Berarti semua agama diterima. Logika orang liberal. Padahal tidak demikian. Karena awal logikanya sudah salah. Dia sangka bahwasanya Allah tetapkan semuanya itu beriman ya. Jadi orang-orang Islam itu beriman, orang Yahudi itu beriman, orang Nasrani juga beriman. Ya, dia itu kira bahwasanya seperti itu juga semuanya sama. Artinya di sini ya, tidak ada yang nanti ketika itu dikatakan salah. Karena apa? Tidak mungkin bertentangan. Ini prinsipnya dari sini, tidak mungkin bertentangan antara takdir dan syariat, yaitu penetapan iman dan kafir. Tidak mungkin bertentangan. Maksudnya di sini Allah pasti selalu menetapkan yang baik. Itu dasar mereka seperti itu, sama dengan prinsipnya orang musyrik. Allah itu pasti tetapkan yang baik. Kalau Allah tetapkan itu ada, orang Yahudi itu jelek, atau orang Yahudi itu masuk neraka, orang Nasrani masuk neraka, berarti Allah yang salah. Itu prinsipnya orang liberal. Itu main mobil logika-logika. Ah, itu seperti itu. Jadi dia tanya dulu, Tuhan itu agamanya apa? Ya, Tuhan itu agamanya apa? Ini yang menunjukkan pertanyaan. Ini orang yang kuliah di Al-Azhar. Yang kuliah di Al-Azhar, ketika dia kuliah ditanya sama seorang pendeta, pendeta itu tanya, Tuhan itu agamanya apa? Sekarang kalau mau tanya dia, ya mau tanya dia setelah dia lulus dari Al-Azhar dan dia sekarang yang liberal, kita tanya balik ke dia, sekarang itu kamu agamanya apa? Ya, orang liberal itu tanya lagi kan, kamu itu sekarang agamanya apa setelah lulus dari Al-Azhar? Dia bingung juga jawabnya. Ya kan, dia gak bisa jawab juga. Tuhan sendiri dia bingung agamanya apa kan, apalagi dirinya sendiri, dia bingung juga agamanya itu apa. Saking cerdasnya orang liberal, menganggap semuanya baik seperti itu. Jadi intinya dia tidak setuju pembagian orang yang beriman, pembagian orang kafir, orang liberal itu tidak setuju. Semuanya itu sama. Nah, jadi kalau itu dibagi seperti itu, berarti Allah tetapkan takdir yang pilih. Nah, ujung-ujungnya nanti seperti itu. Jadi logika orang liberal itu bikin pusing kan? Bikin pusing. Malah mereka jadi pusing sendiri dan di, ya, sekarang tanya agama mereka apa sih, tidak bisa. Jadi hati-hati dengan ya, tadi orang-orang liberal. Siapa di dengkotnya sekarang? Al-Aqsa. Itu lulusan apa itu? Lulusan Libya itu ya. Lulusan Libya. Tidak lulus, tapi kan pernah di Libya kan. Terus si yang Al-Azhar itu tadi Misrawi. Zuhair Misrawi. Nah, itu lulusan Al-Azhar yang tadi yang tanya Ketika ditanya sama pendeta, ya, ditanya sama pendeta, Tuhan itu agamanya apa? Dia bingung langsung ketika, oh saya dapat pencerahan. Gitu. Dia langsung mengatakan, saya dapat pencerahan. Dia gak bisa jawab itu ketika itu. Ya Tuhan agamanya apa ya? Dia langsung bilang, saya dapat pencerahan. Iya, betul juga. Berarti saya tidak boleh membedakan agama. Karena Tuhan sendiri tidak tahu agamanya apa. Seperti cerdasnya itu ya. Kalian tanya dia agamanya apa juga dia bingung nanti. Baik, kita lanjutkan selanjutnya masalah yang ke-46. Jadi yang ke yang beberapa bahasan tadi dari masail yang ke-43, kemudian ke-44 dan 45 semuanya membicarakan tentang masalah takdir. Kemudian sekarang yang ke-46, nisbatum al-hawadis ila dahar wa musabbatuhum lahu. Mereka menyandarkan kejadian-kejadian, kerusakan-kerusakan. Mereka itu menisbahkannya kepada waktu. Jadi adanya kebinasaan, adanya musibah ini gara-gara waktu. Adanya kematian itu gara-gara waktu. Dan mereka nyatakan itu sebagai sebab. Jadi mereka nyatakan masabbatud dahri, yaitu bahwasanya kejadian-kejadian yang ada itu terjadi karena waktu. Jadi bukan Allah yang tetapkan, namun itu karena berlalunya waktu. Sudah, akhirnya kita itu mati, akhirnya kita itu tiada, akhirnya kita tidak ada di dunia. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa ma yuhlikuna illa dahar. Jadi beliau bawakan ayat, dan tidaklah kami itu hancur, kami itu binasa, melainkan gara-gara waktu. Di sini disebutkan dalam surat Al-Jasiyah ayat ke-24. Jadi inilah prinsip kalau di zaman dahulu, ya, ini yang dikenal dengan orang-orang ateis. Jadi tidak mengakui adanya Tuhan. Terjadinya sesuatu itu pokoknya karena berlalunya waktu, ya kita mati. Sudah. Apa ada hari terbang itu tidak? Kita binasa seperti itu. Ya. Jadi seorang itu bisa binasa itu cuma karena berlalunya waktu. Jadi mereka nisbahkan atau sandarkan pada waktu. Nah inilah prinsip orang jahiliyah. Maka ketika mereka mendapatkan hal yang tidak disukai, yang sibuna iladah, maka mereka mengklaim bahwasanya ini gara-gara waktu ini. Jadi kalau dapat musibah, dapat kesialan, maka disandarkan pada waktu. Oh ini karena di bulan suro. Oh ini karena di malam Jumat Kliwon. Ya seram sekali. Jadi disandarkan pada waktu. Jadi mereka mengklaim waktu inilah min ajli zalik. Inilah yang jadi sebab itu semuanya terjadi. Peristiwa ini mungkin banjir saat ini, mungkin hujan deras saat ini. Ya mungkin karena ada gempa bumi, karena ada tsunami, semuanya itu gara-gara waktu. Bukan Allah yang jadi penyebab. Bukan Allah yang tentukan ini semuanya. Namun karena berlalu waktunya lah, mereka mengklaim itu sebagai sebab. Yang tepat di sini kata Syekh Shalal Fauzan, beliau katakan bahwasanya wal wajib an tansiba asya'a ila al-Khaliq subhanahu wa ta'ala. Harusnya setiap peristiwa yang terjadi, setiap musibah, peristiwa-peristiwa yang mengerikan, gempa bumi, tsunami, banjir, itu semua kita sandarkan pada Allah. Allah lah yang menentukan itu semuanya. Dan yang namanya waktu itu sebenarnya hakikatnya adalah makhluk, yaitu menunjukkan waktu, ya itu adalah makhluk. Dan dia diantara makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Laisa indahu tasarruf. Waktu itu tidak bisa mengatur sesuatu. Waktu itu tidak bisa mengatur kita. Itu cuma berlalu begitu saja. Mengatur aktivitas kita, mengatur kejadian-kejadian, mengatur peristiwa-peristiwa, mengatur musibah-musibah, itu tidak bisa. Jadi seperti ini Allah Subhanahu wa taala juga sudah ingkari tentang penyandaran kalau peristiwa-peristiwa besar atau musibah-musibah terjadi itu lantaran karena waktu. Allah katakan wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yughlikuna illa dahr. Dan mereka orang-orang musyrik itu mengatakan bahwasanya kami cuma berlalu saja ketika itu, kami hidup di dunia dan juga kami mati. Dan yang membinasakan kami itu cumalah waktu, bukan sebabnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan lantaran inilah mereka mengingkari hari pembalasan. Ya setelah mati tidak jelas itu nanti apa yang terjadi, ya apakah nanti akan dihukum, apakah nanti akan disiksa, mereka juga tidak meyakini demikian. Jadi cuma mati begitu saja dan hidup begitu saja. Dan Nabi SAW juga mengatakan la tasubud dahra fa innallahu wad-dahru. Janganlah kalian itu ya mencela waktu karena Allah lah yang mengatur waktu. Allah lah yang menciptakan waktu. Maka peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu tersebut ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan waktu, maka peristiwa yang terjadi ketika itu, musibah-musibah yang terjadi ketika itu bitakdirillah, dengan ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis qudsi Nabi SAW itu bersabda, Allah berfirman, yu'dhini ibnu Adam yasubud dahra wa ana dahru biyadi al-amru uqallibul laila wan nahar. Ketahuilah bahwasanya manusia, di sini Allah katakan manusia telah menyakitiku. Bentuk menyakitinya bagaimana? Mereka itu mencela waktu. Padahal akulah yang mengatur waktu. Akulah yang mengatur segala urusan dan akulah yang mengatur siang dan malam silih berganti. Berarti kalau orang itu mencela waktu, di sini Allah katakan dia telah menyakitiku karena dia berarti secara tidak langsung mencela Allah yang menciptakan waktu dan mengatur waktu. Maka hakikatnya orang yang menyatakan bahwasanya peristiwa mengerikan, yang musibah-musibah yang terjadi ini karena kaitannya dengan waktu tertentu, misalnya dengan tanggal 13 atau kaitannya dengan hari tertentu, misalnya masuk pada malam Jumat Kliwon atau pada bulan tertentu, misalnya pada bulan Suro, maka hakikatnya dia sebenarnya mencela waktu itu sendiri. Dan ini sifatnya jahiliyah dan sifat seperti itu tidak dibolehkan. Walau alam bisawab, itu pembahasan kita dari pembahasan yang pertama mengenai masail jahiliyah sampai masail ke-46. Insyaallah nanti yang berikutnya kita bahas nanti tentang sifat jahiliyah karena mengingkari nikmat Allah. Sekarang kita lanjutkan ya pembahasan kitab Bulughul Maram.